الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه يا أرحم الراحمين، واغفر لهم ولوالدينا والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن حجاج بن مسلم رحمه الله تعالى في كتابه كتاب صلاة المسافر وقصرها: باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر. قال حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث أن بكير أن كريب مولى ابن عباس أن عبد الله ابن عباس وعبد الرحمن ابن أزهر والمسور ابن مخرمة أرسلوه إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد العصر، وقل: إنا أخبرنا أنك تصلينهما، وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما. قال ابن عباس: وكنت أصرف مع عمر بن الخطاب الناس عنها. قال كريب: ودخلت عليها وبلغتها ما أرسلوني به، فقالت: سل أم سلمة. فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها، فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة. فقالت أم سلمة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما، ثم رأيته يصليهما، أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما، فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه فقولي له. فقول أم سلمة: يا رسول الله، إني أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما، وإن أشار بيده فاستأخر عنه. قال: ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: يا بنت أبا أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، إنه آتاني الناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني، فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان. السلام على المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك أن نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. من المسلم الله سبحانه وتعالى dalam kesan bagian kita di dalam takdir yaitu kita berkuat di takdir akhirnya bab ma'ruf atau rakaatain yang berkain dan sabdi dina an-Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da al-'asr. Bab mengetahui dua rakaat yang dilakukan oleh Nabi, yang dikerjakan oleh Nabi setelah asar. Ini berarti menjelaskan tentang apa sholat yang dikerjakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sebelumnya. Kita telah belajar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk melakukan sholat setelah sholat. Dan dari Quraisy bin Makmul bin Abbas. Ada Abdullah bin Abbas, Rahman bin Azhar, dan Mus'ab bin Makramah. Arsaluhu ila Aisyah, zawj an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas, Rahman bin Azhar, dan Mus'ab bin Makramah mengirim Quraisy Maula Ibn Abbas kepada Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu, kedua orang bertiga ini mengatakan, Iqra 'alayha salama minna jami'an. Wa salha 'an rak'ataini ba'da al-'ashr. Sampaikan salam kepada dia dari kami semuanya. Dan tanyakan beliau tentang dua rakaat setelah asar. Wa qul dan katakan, inna ukhbirna annaki tusallinahuma. Inna ukhbirna annaki tusallinahuma. Katakan kepada dia, sesungguhnya kami diberitahukan bahwasanya engkau mengerjakannya. Waqad balaghana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anhuma. Dan sungguh telah sampai kepada kami bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari dua rakaat tersebut. Yakni melarang itu melarang mengerjakan sholat setelah sholat asar. Qala bin Abbas, di sini ada di dalam naskah yang saya di sini, wa kuntu adribu ma'a Umar bin Khattab an-nasa 'alayha. Kata bin Abbas, aku memukul manusia atas perbuatan itu bersama Umar bin Khattab. Dalam naskah yang dibaca tadi adalah wa kuntu asrifun nas anha. Aku memalingkan manusia dari perbuatan tersebut. Artinya ada dua naskah. Kedua-duanya adalah sahih. Kalau di dalam sebagian usul dari Sahih Muslim ini mengatakan adribun nas 'alaiha, aku memukul manusia atas perbuatan tersebut. Dalam sebagian riwayat mengatakan aku memalingkan manusia, berarti menghalanginya daripada mengerjakan itu. Imam Nawawi dia mengatakan wa kilahuma sahih wala munafata bainahuma, tidak ada kontradiksi antara keduanya, tidak bertentangan. Yang pertama benar, yang kedua benar. Wa kana yadribuhum 'alayha fi waqtin wa yasrifuhum 'anha fi waqtin min ghairi darbin. Yani Ibn Abbas memukul manusia atas perbuatan itu pada satu waktu dan memalingkan mereka pada waktu tanpa dihukum dengan pukulan. Au yusrifu ma'al adar, atau memalingkan mereka tapi dengan pukulan. Ya. Wala'allahu kana yadribu man balaghahu an-nahy. Ya. Boleh jadi, ya mungkin saja beliau memukul orang yang telah sampai kepadanya berita larangan salat dua rakaat setelah asar. Wa yasrifu man lam yamlukhu min ghairi dharbin. Dan beliau memalingkan, yakni mencegah orang yang belum sampai kepadanya larangan ini, tapi mencegahnya tidak dengan pukulan. Waqad ja'a fi ghairi muslim, ada riwayat di selain riwayat Imam Muslim, annahu kana yadribu 'alaiha bidarrah, bahwasanya Ibn Abbas memukul mereka, dan Umar juga, Umar tadi disebutkan di atas, adribu ma'a Umar bin Khattab an-nas 'alaiha, memukul dengan darrah. Darrah itu adalah saut, yakni cambuk. Wa fihi, dalam perbuatan ini atau dalam riwayat ini kita mengambil sebuah pelajaran, yaitu ihtiyatul imami lira'iyah, kehati-hatian imam, yaitu penguasa, terhadap rakyatnya. Betul-betul dia perhatikan, dan kehati-hatian yang sangat. Wa man'uhum minal bid'ah, melarang mereka dari perbuatan bid'ah. Wal manhiyat syar'iyyah, dan dari hal-hal yang dilarang secara syariat. Wa ta'ziruhum 'alayhima, dan memberikan hukuman kepada mereka atas keduanya, yaitu baik dari perbuatan, melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah atau melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat. Maka ini masuk di dalam wilayahnya kekuasaan dari orang yang berkuasa, ya, karena keduanya adalah mungkar. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih, siapa yang melihat di antara kalian kemungkaran, taklah dia rubah dengan tangannya. Illam yastati fa bi lisanihi, kalau tidak mampu maka dengan lidahnya. Ulama mengatakan keduanya ini, pertama bagi orang yang memiliki istita'ah, bagi orang yang memiliki kemampuan. Untuk yang pertama, bagi orang, yakni dengan tangan, bagi orang yang memiliki kekuasaan. Jadi imam, dia memiliki kekuasaan terhadap rakyat. Nah, dia sudah ditunjuk untuk mengatur rakyatnya. Maka dia memiliki istilahnya tangan besi untuk melakukan, menerapkan, dan mencegah mereka. Orang tua, seorang ayah, dia memiliki kekuasaan terhadap keluarganya, ya, maka adalah dia kalau melihat kemungkaran di keluarganya, adalah dia rubah dengan tangannya. Kalau dia mampu, kalau nggak mampu, boleh jadi karena segan, karena yang lain, karena takut, maka dia rubah dengan lisannya. Baik, kita lanjutkan. Qala Quraib, Quraib mengatakan, fadakhaltu 'alayha wa ballaghtuha ma arsaluni bih. Quraib mengatakan, aku masuk, yakni mendatangi Aisyah, dan aku telah sampaikan kepadanya apa yang aku diutus, yang mereka utus dengannya. Jadi dia sampaikan pesan, pesan yang karenanya dia diutus. Jadi misinya itu menanyakan hukum sholat dua rakaat setelah asar. Faqalat, lalu Aisyah mengatakan, sal umma Salamah, ya, tanyakan ke Ummu Salamah. فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها. Maka aku kembali keluar, kembali kepada mereka, yakni kepada tiga orang tadi, yaitu Ibn Abbas, Ibn Abdurrahman bin Azhar, dan Al-Misbur bin Makhramah. Lantas, فأخبرتهم بقولها, sampaikan kepada mereka dengan perkataan Aisyah. Farudduni ila Ummi Salamah bimithli ma arsaluni bihi ila Aisyah. Lalu mereka mengirimku kepada Ummi Salamah seperti ya dengan atau dengan misi yang sama aku diutus kepada Aisyah. Imam Nawawi mengatakan hadza fihi annahu yustahabbu lil 'alim idza talaba minhu tahqiqa amrin muhimmin wa ya'lam anna ghayrahu a'lam bihi aw a'raf bi aslihi an yurshida ilayhi idza amkanahu. Dalam hal ini terdapat pelajaran atau kandungan hadis, dianjurkan bagi seorang alim idza talaba minhu tahqiqa amrin muhimmin, apabila idza tuliba minhu tahqiqu amrin muhimmin, apabila diminta dari orang seorang alim tadi untuk mengkonfirmasi urusan yang penting, perkara-perkara yang penting. Wa ya'lam anna ghayrahu a'lam bihi, dan dia mengetahui ada orang lain yang lebih mengetahuinya. Wa au a'raf bi aslihi, atau dia lebih mengetahui dari asalnya. Idza amkanahu, maka hendaklah dia mengarahkan orang yang datang tadi kepada dia kepada orang yang lebih tahu. Ya. Sekarang kita lihat Quraib diutus oleh tiga orang tadi untuk mengkonfirmasi sebuah permasalahan. Lalu datang kepada Aisyah. Aisyah orang seorang alim. Ya. Di antara fuqaha wanita. Ya, orang-orang wanita-wanita atau sahabiat-sahabiat yang ahli fikih. Nah, dalam hal ini ketika dia diminta konfirmasi kepada Aisyah, dan Aisyah mengetahui bahwasannya ada orang yang lebih tahu lagi dari dia, yaitu Ummu Salamah. Ya, Ummu Salamah ini istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yani madunya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, jadi Quraib diarahkan oleh Aisyah kepada Ummu Salamah. Wa fihi, dalam hadis ini juga al-i'tirafu li ahli fadl bi maziyatihim. Di dalam hadis ini juga kita mendapatkan sebuah pelajaran, yaitu pengakuan terhadap ahli fadl, orang yang memiliki keutamaan, dengan keutamaan mereka. Dan ini adalah adab. Ya. Kita akui orang punya keutamaan dari kita, ya kita akui. Tidak ada bebannya. Tidak perlu kita menjatuhkan orang atau apa. Kita akui. Ini adalah menunjukkan seorang yang berilmu. Karena dia tahu keutamaan orang yang memiliki keutamaan. Dia tahu keistimewaan orang, dia akui. Ya. Wa fihi isyaratun ila adabi ar-rasul fi hajatihi wa annahu la yastaqillu fiha bitasarrufin lam yu'dhan lahu fihi wa lihadha lam yastaqil Quraib bil dhahabi ila Ummi Salamah liannahum innama arsalu ila Aisyah. Lama arsyadatu Aisyatu ila Ummi Salamah wa kana rasulan lil jama'ati lam yastaqil bil dhahabi hatta raja ilayhim akhbarahum fa arsaluhu ilayha. Fi isyarat di adab Rasul fi hajati. Di sini ada etika, isyarat etika seorang yang diutus. Ya. Quraib adalah orang yang diutus. Yani adabur Rasul, maksud sini Rasul di sini adalah orang yang diutus. Ya. Bagaimana etikanya seorang Rasul? Fi hajati, di dalam tugasnya, bagaimana adabnya? Ya, wa annahu la yastaqillu fiha, maksudnya dia tidak leluasa sendirian, ya, inovasi dari dia sendiri tidak, akan tetapi annahu la yastaqillu fiha wa bi tasarrufin lam ya'dhan lahu fi la aw lam yu'dhan fihi lahu fi, dia tidak semena-mena melakukan sebuah tindakan yang dia tidak diizinkan untuk melakukannya. Ya. Oleh karena itu, lam yastaqil Quraib bidhabi ila Ummi Salamah. Oleh karena itu, Quraib tidak sendiri semena-mena dia pergi kepada Ummi Salamah. Ya, sementara Aisyah sudah menyuruhnya, ayo pergi ke Ummi Salamah. Ya, akan tapi karena innama arsalu ila Aisyah. Quraib ini diutus adalah kepada Aisyah, tidak kepada Ummi Salam. Nah, falamma arsyadat wa Aisyatu ila Ummi Salamah, ketika Aisyah telah mengarahkan Quraib ini kepada Ummi Salamah, wa kana rasulan, Quraib ini adalah utusan lil jamaah, utusan dari sekelompok orang tadi, yaitu tiga orang tadi, ya, lam yastaqil bidhahabihi bidhahab, dia tidak sendirian atau tidak semena-mena inisiatif dia sendiri berangkat, hatta raja ilaihim, sampai dia kembali kepada, ya, kepada yang tiga tadi, fa akhbarahum, lalu diberitahukan kepada mereka, fa arsaluhu ilaiha, setelah itu baru, ya, diutus. Jadi kita misalkan diutus oleh seseorang untuk menemui A, berarti ada khususnya, ya. Maka setelah itu, kalau seandainya si A mengarahkan kita ke si B, jangan langsung tancap gas ke sana ke si B, tapi kembali dulu ke si A. Ya, dan ini juga subhanallah adab kita, apa namanya, juga sama dengan adab berkomunikasi. Ya, kita misalkan mengenal si A dari si B, maka adalah selalu kita berkomunikasi. Ketika kita ingin berkomunikasi dengan si A, komunikasi dulu kita dengan si B, karena kita mengenal si A dengan si B, sampai si B memberikan keleluasaan kita untuk berkomunikasi langsung dengan si A. Dan ini subhanallah, ya, adab yang perlu kita pelihara dan kita terapkan. Taib, kalau seandainya kita diutus untuk membeli sesuatu, ya, lalu diarahkan, coba beli barang ini ke toko A, taunya gak ada, mungkin toko B, gimana kita? Ya, kita apa perlu balik lagi dulu? Karena tujuan kita adalah membeli barang, atau kita langsung aja. Sekarang ditanya oleh apa namanya, tiga orang tadi mengutus Quraisy kepada siapa namanya, kepada Aisyah tentang sebuah pertanyaan, yaitu hukum sholat setelah sudah asar. Nah, kalau seandainya kita temukan barang itu tidak ada, kita komunikasi aja. Karena dulu kan nggak ada komunikasi. Ya, harus datangin dulu, baru setelah dapat informasi melanjutkan atau tidak lanjutkan, ya, kemudian baru jalankan. Maka adalah komunikasi. Ya, boleh jadi, oh iya sudah, kalau nggak ada ya sudah nggak. Salah cari tempat yang lain, begitu kan? Baik, kita lanjutkan. Faqalat Ummu Salamah. Ummu Salamah mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha anhuma." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari dua rakaat setelah asar. Tsumma ra'aituhu yusallihima. Kemudian aku melihat beliau mengerjakannya. Amma hina sallahuma fa innahu shalla al-'asra thumma dakhala wa 'indi niswatun min bani haram min al-ansar fa sallahuma. Adapun waktu dia mengerjakan salat itu, bahwasanya beliau mengerjakan salat asar, kemudian beliau datang, di sampingku terdapat beberapa wanita dari Bani Haram, Ansari, orang-orang Ansar, dari Ansar. Fasallahuma, lalu Nabi mengerjakan salat tadi. Arsaltu ilaihi jariyata, lalu aku utus seorang muda kepada Nabi SAW. Fihi qabulu khabar wahid al-mar'ati ma'udraka 'ala al-yaqin sama'a min nakhlah. Ummu Salamah mengutus seorang muda. Ya, lalu apa makan? Aku ini tidak memilih. Aku ini tidak memilih. Ya, aku lupa salah. Ya Allah, ini maka tanya apa kau berkata? Warang kau sedih di mana? Lalu apa kata Aisyah kepada kita? Tidak bisa. Berdirilah di sampingnya. Katakan kepadanya, Ummu Salamah berkata, ya Rasulullah, aku mendengar. Dapat dalil diterimanya berita yang disampaikan oleh seseorang. Ya. Wal mar'at ma'al qudrati 'ala al-yaqin. Dia menguasainya, maka kita terima. Ya. Lalu misalnya dia mengatakan yang sebagaimana dikatakan tadi, takut maksiat, taqulu Ummu Salamah wa kuntu wa kuntu nafsaha wa lam taqul indi hindun bismiha bi annaha ma'rufatun bi kunyatiha wa kanat nafsaha wa lam taqul hindun bismiha bi anna ma'rufatun bi kunyatiha wa la ba'sa bi dhikri ismi nafsaha bi kunyah idza lam yu'am illa biha. Yani perintah Ummu Salamah kepada wanita, budak wanita tadi, mengatakan taqulu Ummu Salamah. Yani dia mengatakan tentang dirinya bahwa dia memberi kunyah terhadap dirinya. Dia tidak sebutkan Hindu. Namanya adalah Hindu. Karena kunyahnya ini lebih dikenal. Maka boleh ya seorang menyebutkan dirinya dengan kunyahnya jika kalau seandainya dia tidak dikenal kecuali dengan itu. Ada namanya, tapi dia lebih dikenal dengan kunyahnya, maka disebutlah dengan kunyahnya. Qal inni asma'uka tanha an hatain rakatain wa araka usallihima. Aku mendengar engkau melarang dua rakaat ini dan aku melihat engkau mengerjakannya. Ma'nahu asma'uka. Ma'na asma'uka ay sami'tuka fi madhi. Aku mendengarmu melarang. Yang maksudnya aku pernah mendengarmu untuk melakukan melarang itu. Kemudian apa kata fa inna fa in ashara bi yadihi fasta'khiri anhu. Ini apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan tangannya, maka mundurlah. Fi anna isyarat al-musalli bi yadihi wa nahyiha min al-af'al al-khafifah la tunqis salat. Ini menunjukkan bahwa isyarat yang dilakukan oleh orang salat dengan tangannya atau yang lain dari perbuatan yang ringan tidak membatalkan salat. Jadi Nabi sedang salat dibisikkan ya oleh wanita tadi cara samping ya di samping Nabi ya, di mana Nabi sedang salat. Qala fa'alat al-jariyatu fa ashara bi yadihi fasta'kharat anhu. Lalu budak perempuan tadi melakukan apa yang diperintahkan kepadanya, Nabi memberikan isyarat ya dengan tangannya sehingga dia mundur. Falamma sarafa, ketika Nabi sudah selesai mengatakan salat, qala ya binta Abi Umayyah sa'alti 'an rak'ataini ba'da al-'ashr innahu atani nasun min Abdul Qais bil Islam min qaumihim fashghaluni 'an rak'ataini allataini ba'da adh-dhuhur wa huma hatan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai putri Abi Umayyah, engkau menanyakan akan dua rakaat setelah asar. Sesungguhnya sekelompok orang dari Abdul Qais datang kepadaku dengan Islam dari kaumnya. Fasyaghuluni, mereka menyibukkan aku dari dua rakaat yang setelah zuhur. Maka dua rakaat az-zuhur itulah yang ini. Ya. Wa fi faidah, fawaid. Ini ada beberapa faidah. Ya. Yang pertama, itsbatu sunnatul zuhur ba'daha. Bahwasannya adanya sunnah zuhur setelah zuhur. Yang kedua, أن السنن الراتبة إذا فاتت يستحب قضاؤها. سنة الرواتب yang mengikuti sholat fardu, apabila terlewatkan, dianjurkan untuk mengqadanya. Wa huwa sahih indana. Ya, dan ini adalah sahih yang benar. Indana menurut kami, yakni mazhab Syafi'i. Wa minha, di antaranya yang ketiga, annas salata allati laha sababun la tukrahu fi waqti an-nahyi, bahwasanya salat yang mana salat itu memiliki sebab tidaklah makruh dikerjakan pada waktu larangan. Tapi juga seperti itu, ada di antara kita yang belum sholat sunat qobliyah subuh. Setelah sholat subuh, boleh dia mengerjakan. Wa inna ma yukrah ma la sababa laha. Yang dimakruhkan untuk mengerjakannya itu adalah sholat yang tidak memiliki sebab. Ya, sholat apa? Sholat sunat mutlak. وهذا الحديث وعمدة أصحابنا في المسألة وليس لنا أصح دلالة أو أصح دلالة منه ودلالته ظاهرة. Ini hadis adalah pokok, yakni dasar utama yang dipegang oleh sahabat-sahabat kita ya di dalam masalah, yakni maksudnya adalah mazhab Syafi'i. Dan tidak ada bagi kami dilalah atau dalil yang lebih sahih dari ini. Dan indikasinya atau istidlalnya, pengambilan dalilnya itu adalah sangat zahir sekali, nampak sekali. Ain qila, kalau ada yang mengatakan faqad dawama Nabi sallallahu alaihi wasallam alaiha wa la yaquluna bihadza qulna li ashabina di hada wajhani hakahum al-mutawalli wa ghayruhu. Kalau ada yang mengatakan bahwa Nabi mengkontinuikannya ya terhadap perbuatan itu ya, dan mereka tidak mengatakan itu, maka menurut mazhab Syafi'i ada dua sisi dalam menjawab ya, salah satunya al-qawlu bihi ya, yaitu boleh melanjutkan mengkontinuikannya, yaitu wa min da'bihi sunnatur rafidah ra'atibah qada'u wa fi waqti an-nahyi kana lahu an yudawima 'ala salati mithliha fi dhalikal waqt. Jadi merupakan adabnya dengan sunnah ratibah, sunnah rawatib, apa itu, yaitu mengqada'nya pada waktu yang dilarang. Dan kalau seandainya itu dia berkontinu untuk, kalau seandainya terus sekali lupa terus diulang lagi dan seterusnya, boleh seperti itu yang dilakukan. Di antara faedah dalam hadis ini adalah anna salatun nahar matna kasalatul lail, bahwasanya salat siang hari adalah dua rakaat seperti salat malam. Wahwa mazhabuna, itu adalah pendapat kita mazhab Syafi'i. Wa mazhab jumhur, ya, mazhab mayoritas kita. Dan diantaranya wa minha annahu idza ta'aradat al-masalih wal muhimmat mudi'a bi ahammiha. Bahwasanya kalau seandainya ada kemaslahatan adanya bertabrakan antara kemaslahatan dan kemaslahatan. Di sini kami menerima tamu. Ya, dan Nabi mau mengerjakan sholat sunat setelah duha. Nah, ini mana yang lebih didahulukan? Itu keduanya adalah penting. Maka ambillah yang terpenting, yaitu tamu tadi. Yang Walihada bila Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis qaum di Islam. Berarti Nabi mulai berbicara dengan tamu generasi Islam. Terus untuk dia juga tidak menggunakan kata, tapi bicara dengan tamu dan sudah sampai. Yeah.